Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun artinya yuwahhidun. Artinya yuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka mengesakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, memerintahkan jin dan semua makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar beribadah kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan apa yang Rasul itu datangkan kepada kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita, maka hendaknya kalian menerimanya. فَخُذُوهُ, terimalah dari Rasul tersebut. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, fantahu, maka hendaknya kalian berhenti. Dari ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya, dan ibadah tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula jika seorang mengamalkan sebuah ibadah, mengamalkan sebuah amalan yang amalan tersebut di atas landasan keikhlasan, akan tetapi hilang darinya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut juga tertolak. Dan sebaliknya, jika amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya, ada haditsnya, akan tetapi dia mengamalkan amalan tersebut tidak didasari dengan keikhlasan, maka amalan itu juga tertolak. Keikhlasan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. banyak manusia yang melalaikan perkara tersebut. Dia mengamalkan sebuah sunnah, dia mengamalkan sebuah amalan, akan tetapi dia lupa untuk melandasi, untuk mendasari amalan tersebut dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan sebuah amalan hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Dia mengamalkan sebuah amalan untuk mendapatkan kelezatan dunia, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dia mengamalkan sebuah amalan semata-mata untuk mencari ridha makhluk. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengamalkan amalan, yang mereka mengamalkan sebuah amalan, kemudian mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam sebagaimana sabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amila amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku bersama selainku dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas dirinya, atas orang tersebut, surga. Haram baginya surga. Kalau sudah haram baginya surga, maka tempatnya adalah sebaliknya, lawan dari surga, yaitu neraka. Wa ma'wahun nar, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan amalan kita. Kita koreksi diri-diri kita sebelum mengamalkan sesuatu. Kita pastikan bahwasanya amalan yang kita kerjakan tersebut, amalan yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kita mengamalkan sebuah amalan, sebuah amalan yang kecil maupun yang besar, ternyata amalan tersebut tidak dilandasi oleh keikhlasan, tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi. Banyak amalan yang kita kerjakan, ternyata amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan kepada mereka pada hari kiamat, kami datangkan kepada mereka seluruh amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya hendaknya dia memperhatikan amalan yang ikhlas tersebut harus berlandaskan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma dia mengamalkan sebuah amalan ikhlas, amalan tersebut diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui dia mengamalkan amalan tersebut, dan diikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut juga tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan perkara, dalam urusan agama kami ini, maka amalannya tersebut tertolak, perkara tersebut tertolak. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat yang lain hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dari mana kita tahu amalan tersebut tertolak? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sampaikan hadis ini, kita mendengarkan hadis ini, maka hendaknya kita mengimaninya. Percuma kita mengamalkan sebuah amalan dengan keikhlasan, berdasarkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Percuma kita melakukannya. Hadis yang pertama Nabi SAW menjelaskan, "Man ahdatha," barang siapa yang mengada-ngada, dia yang memunculkan amalan tersebut. Dia menciptakan amalan yang baru. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Atau bukan dia yang mengadakan, bukan dia yang memunculkan agama tersebut, amalan tersebut, akan tetapi dia sekedar ikut-ikutan saja. Dia sekedar mengamalkan, bukan saya yang menciptakan amalan itu, tapi saya cuma mengamalkan saja. Baik kamu yang pertama kali menciptakan amalan itu, ataukah bukan kamu yang menciptakan, kamu sekedar mengamalkannya, maka amalan itu juga tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang kita sebutkan, "Man 'amila 'amalan," barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, maka amalan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak karena tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar mengikuti semua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah jelas kepadanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Laqad ajma'un nas," sungguh manusia telah sepakat, "Man istabana lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam," yang barang siapa telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadanya dengan jelas dan terang, "La yajuzu lahu ay yad'aha liqauli ahadin," maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan hadis tersebut, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, hanya karena disebabkan ucapan orang yang lain, baik dia ustaz atau kiai maupun para ulama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita suatu perkara, maka wajib bagi kita untuk mengerjakan perkara tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في اليمن. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في اليمن. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.